Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuk kita ke hadis yang ke-15. Pertemuan yang ke-16 diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi, masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, "falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Apa makna hadis ini? Yang pertama, bahwa iman itu ada buktinya dalam bentuk amal. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui iman itu tiga. Pertama, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Itulah dia bersyahadat. Makanya kalau ada kawan kita yang mau masuk Islam, kata dia, "Saya ini tertarik sama Islam," ajak dia bersyahadat. Karena kalau dia sudah mengatakan tertarik, mati dia dalam keadaan belum bersyahadat. Ahlus sunnah mengakui mesti tiga. Walaupun sudah simpati, sudah bersedekah, sudah berinfak. Banyak kawan tetangga sahabat kita tidak seakidah dengan kita, tapi rupanya belajar Islam diam-diam, mendengar ceramah, dia baca buku, tertarik dia masuk Islam. Cuma untuk mengisytiharkan, menunjukkan keislamannya, dia segan. Atau boleh jadi dia laki-laki, takut dia istrinya tak masuk Islam. Atau kalau dia sudah agak tua, takut dia dikucilkan anak-anaknya. Atau kalau dia masih muda, takut dia tidak diurus orang tuanya. Itu mesti diselamatkan dengan melafazkan at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil arkan, mesti ada amal. Jadi Islam itu tidak menuntut orang sekedar syahadat, tapi ada bukti daripada syahadat. Apa buktinya? Salat ini bukti daripada syahadat. Salat tidak wajib bagi orang yang tak bersyahadat, tapi kalau sudah bersyahadat, wajib salat. Salat tak wajib bagi orang yang tak mengakui Allah, tapi kalau sudah mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ada implikasinya, ada efek dari ucapan itu. Makanya pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, banyak orang-orang yang dulu membayar zakat zaman Nabi tak mau bayar zakat. Meninggal Nabi, mereka berhenti bayar zakat. Kata mereka, ayat itu untuk Nabi Muhammad, "Khudh min amwalihim," ambil zakat mereka. Sedangkan setelah Nabi meninggal, kami tak mau bayar zakat. Marah Abu Bakar. "Wallahi," kata Abu Bakar, "la uqatilanna," aku akan memerangi siapa saja, "man farraqa," siapa yang membeda-bedakan, memisah-misahkan antara zakat dengan salat. Karena kalau sudah disebut wa aqimus salah wa atuz zakah, alladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah, maka kalau sudah disebut aqimis salah wa atuz zakah, maka aqamas salah wa atuz zakah, tak bisa dipisah-pisahkan. Tidak ada kewajiban lari pagi Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Maka siapa yang tidak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Nah, begitu konklusi cara berpikirnya. Maka syahadat menuntut orang untuk beramal. Kalau ada orang bersyahadat tapi tidak beramal, maka tidak betul syahadatnya. Oleh sebab itu apa kata Nabi dalam hadis ini, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, fal yakul khairan, hendaklah dia mengatakan yang baik-baik, au liyasmut, atau kalau tak bisa diam. Lidah ini luar biasa. Gara-gara lidah orang bisa selamat dari api neraka karena asyhadu an la ilaha illallah. Gara-gara lidah orang bisa dapat syafaat Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Gara-gara lidah orang bisa mati husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda dihai ajalina la ilaha illallah. Gara-gara lidah orang bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Aktsaruhum salatan aqrabuhum majlisan. Orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling banyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Gara-gara lidah azab tak jadi turun, yaitu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, la yushikanna ayyab'afallahu alaikum iqaban. Sudah lama hukuman azab itu turun, tak jadi dia turun. Gara-gara orang masih lagi nasihat-menasihati. Kenapa tak berjilbab? Kenapa tak pakai baju panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa pacaran? Kenapa kalian mabuk? Kenapa sabu-sabu? Itu semuanya amal lidah. Amal lidah juga membuat orang menjadi mendapatkan amal yang paling baik. Ketika Nabi ditanya, ayyul a'mal khairun, apa amal yang paling baik wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, menyebut Allah. Mati dalam keadaan lidah basah karena menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara lidah orang bisa amalnya, timbangannya berat. Fa'amman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia mendapatkan kehidupan yang diridhai Allah. Dan beratnya timbangan amal itu amal lidah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gara-gara lidah Allah subhanahu wa ta'ala tak jadi menurunkan bala malapetaka. Wa ma kanallahu liu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak akan menurunkan azab selama kau berada di tengah mereka ya Muhammad. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Itulah yang paling afdal, beristighfar pada waktu sahur menjelang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Gara-gara lidah. Yang kesembilan, gara-gara lidah orang menjadi dilapangkan hidupnya, dijauhkan dari kesulitan, diberikan solusi setiap permasalahan, dan mendapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha qayyum atubu ilaih. Tiga balasan. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hatinya diberikan jalan kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan Allah solusi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ini semuanya amal-amal lidah. Oleh sebab itu maka kata Nabi, Muslim itu siapa? Al-Muslim, orang Muslim adalah man salimal muslimun, selamat orang lain min lisan, dari lidahnya. Kalau ada orang mengaku Muslim, tapi tak selamat dari lidah orang lain, maka sesungguhnya menurut hadis ini diragukan keislamannya. Kenapa dia Islam? Karena dia pakai peci, pakai sarung, pakai koko. Kenapa kau tahu dia Islam? Karena dia selalu ke masjid. Kenapa kamu tahu dia Islam? Dia Pak Haji, betul. Tapi ada standar ukuran Islam yang lain. Apa itu? Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, katakanlah yang baik-baik. Kalau tak bisa mengucapkan baik, awliyasmud, diam. Diam saja. Makanya ada ungkapan mengatakan diam itu adalah emas. Maka banyak diam. Jamaah ini pun malam ini diam, entah diam lapar Allah. Tenang, habis ini kita akan ada makan bersama sesuai dengan duit infak masing-masing. Nah, sudah diumumkan itu hari Senin yang lalu. Falyakul khairan, hendaklah cakap yang baik-baik, awliyasmud, diam. Lidah ni di samping dia bawa amal yang baik-baik, gara-gara lidah juga orang menjadi makan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Ada orang makan bangkainya, bangkai saudaranya ya Rasulullah. Ada kata Rasulullah. Siapa itu? Itulah orang yang lidahnya membicarakan aib orang lain. Gara-gara lidah juga orang kena azab kubur. Mana hadisnya? Nabi mengambil pelepah korma, ditusukkannya di kubur. Lalu kata sahabat, kenapa ini ditusukkan ke kubur? Orang yang dikubur ini waktu hidupnya yamshi bin namimah, membawa-bawa cakap. Cakap si A tentang si B, disampaikan ke si C, berkelahi si C dengan si A gara-gara lidah si B. Nah, ini menyebabkan azab kubur. Padahal kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Gara-gara lidah amal bisa berpindah. Amal ibu baca Quran, amal bapak baca Yasin, amal ibu infak sedekah bisa berpindah kepada saya, kepada orang lain. Gara-gara apa? Gara-gara sumpah serapah caci maki. Itulah yang dikatakan Nabi di dalam hadis, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Dijawab sahabat, man la dirhama lahu wa la mata, orang yang tak ada duit perak dan tak ada perhiasan, itulah orang yang bangkrut. Bukan, kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut itu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin, datang dia menghadap Allah hari kiamat, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa ayyamul bait 13, 14, 15, puasa sunat, puasa macam-macam puasa. Tapi ternyata qad qazafa hadha, lidahnya kasar, menuduh, mencaci maki, menyumpah serapah si fulan, maka habis amalnya. Jadi begitulah lidah. Makanya dalam ayat tentang haji, lidah ini diperingatkan betul. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan ibadah haji, jangan melakukan tiga. Fala rafasa, jangan melakukan perbuatan rafas seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik. Yang ketiga, wala jidal, jangan berkelahi, sumpah serapah, caci maki. Makanya ketika sahabat meminta, ya Rasulullah, doakanlah laknat untuk orang-orang itu, musuh-musuh kita. Kata Nabi, ma bu'istu la'anan, aku tak diutus untuk melaknat, mencaci maki, menyumpah serapah. Aku diutus untuk menebarkan rahmat, sesuai firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya Nabi doanya, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah ya Allah, mereka berbuat buruk, berbuat jelek karena mereka tak tahu. Kasih mereka pengetahuan supaya mereka mengenal Islam, sehingga mereka tidak mencaci maki, menyumpah serapah, menfitnah ajaran Islam. Nah, ini yang pertama. Dalam hadis ini ada tiga sifat, tiga-tiganya akan kita bahas malam ini insyaallah. Yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, ucapkanlah yang baik-baik, awliyasmud, atau diam. Ya Rasulullah, apa yang paling kau khawatirkan nanti di akhir zaman? Kata Nabi, yang paling ku khawatirkan inilah lidah. Karena lidah ini macam-macam. Berapa banyak orang tergelincir ke dalam dosa gara-gara perbuatan lidah. Tangannya mungkin tidak, kakinya mungkin tidak, tapi lidahnya. Itulah mengapa kita menjelang bulan Ramadan ini banyak mengundang tetangga, sahabat, kerabat, andai tolan. Termasuklah cara kita malam ini, karena tinggal dua malam saja lagi. Malam Selasa, malam Rabu. Malam Kamis kita sudah insya Allah tak ada halangan. Rabu nampak anak bulan sore. Malam Kamis kita sudah tarawih. Hanya tinggal dua malam saja lagi. Orang-orang beriman bukan main rindunya dengan Ramadan. Tak sabar dia menghitung yang dua malam ini. Malam Rabu, malam Kamis. Malam Rabu, malam Kamis. Orang-orang yang tak suka Ramadan pun menghitung itu juga. Malam Rabu, malam Kamis, mak dua kali lagi makan lontong sayur katanya. Pagi Selasa, pagi Rabu. Pagi Kamis sudah tak bisa makan lagi. Jam-jam 12, jam 1 mulai mencari rumah makan. Bawah kaki terbuka, kepala tertutup. Rumah makan hantu. Tutup pakai kain selendang. Tapi di Pekanbaru tak ada itu. Saya belum pernah nengok itu di Pekanbaru. Itulah hebat beruntung bertuahnya kita tinggal di negeri Pekanbaru, kota bertuah ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Ramadan amal hadis ini memang betul-betul. Di bulan Ramadan lidah, man lam yada' qaulaz-zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata sumpah serapah, cacimaki, kasar, ghibah, bicara aib orang lain, namimah, membawa-bawa cakap orang lain, falaisa lillahi ajatun, maka Allah tidak akan memberikan balasan. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, makannya ditinggalkannya, minumannya ditinggalkannya, istri seks ditinggalkannya, tapi tak ditinggalkannya perkara lidah. Falaisa lillahi ajatun, Allah tak berhajat. Mana Allah tak berhajat? Allah tak berikan balasan. Kau tinggalkan makanmu, kau tinggalkan minummu, tak kubalas, kata Allah. Kenapa? Karena kau tidak meninggalkan amal lidah. Oleh sebab itu Allah bisa karena biasa membiasakan diri bertasbih, bersolawat, baca Quran. Saya banyak melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah terbiasa menikmati zikir, terus dia duduk berzikir. Kadang-kadang awak pun tak dipedulikan. Dah lama sini Pak Haji, baru aja. Nah, itu dah masuk kaji. Nah, itu yang bagus itu. Kita pun tidak tersinggung. Kalau ada orang kita lawani ngobrol, dia jawab seperlunya, habis itu dia baca Quran, kita jangan tersinggung, karena dia sudah mengamalkan. Bicaralah yang perlu-perlu saja. Yang tak perlu dibicarakan, tak usah dibicarakan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi zaman fitnah medsos ini luar biasa. Cakap kita bisa dipotong-potong, bisa dipelintir, bisa dijadikan bumerang. Kita yang bicara dibalikkan lagi ke kita. Nah, itu luar biasa. Ini fitnah gaya model baru. Ini namanya fitnah lisan zaman now. Na'uzubillah kalau sampai kita terjebak pada fitnah-fitnah ini. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Bagaimana kita mau tahu keimanan seseorang? Kalau Islam nampak syahadat, solat, zakat, puasa, haji, lima-lima nampak. Syahadat memanglah kumpul di masjid raya habis solat Jumat. Mari kita saksikan syahadat kawan kita dipimpin oleh imam besar. Ashadu an la ilaha illallah. Solat, solat nampak. Allahu akbar. Zakat nampak. Zakat fitrah nampak beras. Zakat mal, sedekah nampak. Puasa nampak. Sama-sama tadi bapak nampak saya, waktu saya masuk dari pintu samping, nampak saya siap kormanya untuk berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Dhahaba dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Nampak. Haji, haji lah yang paling nampak. Balik dua tiga lapis sorban pakai baju jubah. Nampak di pangkal nama haji. Malah kalau tak ditulis di surat undangan tak pula mau datang. Nah, oleh sebab itu maka kalau Islam nampak, tapi kalau iman tak nampak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyaumil akhir wa biqadri khairihi wa syari. Tak nampak Nabi mengatakan, kalau kau nampak ini berarti dia beriman. Bagaimana cara menengok iman orang ya Rasulullah? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, cakapnya baik-baik, au liyasmut, atau diam. Jadi kalau ada orang rajin ngaji, bercakap pun rajin juga, ini belum lagi. Baru sebatas setakat menikmati pengajian, belum mengamalkan kaji. Pantang dipancing King Cobra, sikit aja pancingannya, puh, tak pula berhenti-berhenti dia. Biasanya kata pancingannya teringat sama terkenang. Teringatnya, itu udah masuk gigi satu. Terkenangnya, udah habis 2 SKS. Beli kangkung sikat, bicaranya sejam setengah. Alhamdulillah. Jadi kalau nampak ibu-ibu nanti tak terlalu banyak cakapnya, bapak-bapak pun juga begitu tenang, itu insya Allah masuk dalam kategori ini. Kami dari tadi tak ada bercakap, ustaz aja yang bercakap. Saya mengaji, pengajian. Ini tak ada bicara macam-macam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, katakanlah yang baik-baik. Au liyasmut, kalau tak bisa diam. Makanya pepatah kita mengatakan, mulut kamu harimau kamu. Mulut kamu itu lebih dahsyat lagi, menerkam, lebih tajam daripada 9 buluh, lebih tajam daripada pisau besi baja, lebih tajam daripada segala yang tajam. Inilah hati manusia. Rusak luka disebabkan lidah. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Mungkin orang sudah memaafkan, tapi dia tetap ingat. Bapak sudah maafkan Pak Fulan? Sudah Pak Ustaz, tapi cakap-cakap dia yang dulu payah saya melupakannya. Begitulah rupanya kalau kata-kata itu sudah masuk ke tangkai jantung, ke ulu hati, payah kita meninggalkannya. Jadi kalau mau lihat ciri orang beriman, tengoklah dari kata-katanya. Kalau kata-katanya penuh makna, jauh menjauhi dari yang ghibah, itu salah satu ciri beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua, hadis ini ada 3 bagian. Kita bahas yang kedua. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Muslim tentang kesahihan hadis ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah memuliakan tetangga. Makanya tetangga disebut dalam Al-Quran, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga ini ada ring-ringnya. Ring yang paling dekat, wal jari dzil qurba, tetangga tapi juga kerabat. Tetangga kerabat. Atuk dulu punya tanah, lalu kemudian anak-anaknya dibuat rumah, lalu kemudian cucu-cucunya. Ini yang paling dekat. Tapi ada yang sesudah itu ring 2, wal jaril junubi, tetangga hanya sekedar dekat tapi tak ada hubungan darah. Itu. Jadi apa bukti orang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Memuliakan tetangga. Karena kalau sampai masanya sulit, mati, sakit, tetangga itulah yang akan datang. Tak mungkin saudara kita yang dari Jakarta datang, tak mungkin sahabat kita yang dari Makassar menolong, tak mungkin kawan yang dari Banjarmasin. Yang datang itu adalah tetangga yang dekat-dekat. Berapa orang, berapa rumah tetangga kita itu? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke muka, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. 40, 40, 80, 40, 40, 160. Dulu begitu, muka, belakang, kanan, kiri. Sekarang orang tinggal di kondominium, 40 ke atas, 40 ke bawah. Tinggal di rumah-rumah sarang bulung burung walet, yang bentuknya petak-petak, kotak-kotak kecil, sampai 100 lantai ke atas. Nah itu, sekarang orang tak ada lagi kenal-mengenal. Berapa banyak orang mati di apartemen yang tahu security karena bau bangkai. Sangkanya bangkai tikus. Panggil anjing herder, buka pintu, orang lah terbujur. Mati. Tak ada kenal-mengenal. La salam wala kalam. Jangankan dulu masih ada orang nengok muka. Walaupun tak ada salam, nampak muka. Sekarang muka pun tidak. Dari pagi sampai pagi asyik menengok HP. Dulu ada ungkapan orang, memang saya ditengoknya jadi Pak Ustaz, hidungnya pun tak menyaut. Artinya masih nampak hidung. Sekarang hidung pun tak nampak. Na'udzubillah, komunikasi kita sudah rusak. Oleh sebab itu maka sebelum turun ayat warisan, dulu sahabat Nabi itu mewarisi harta tetangga. Dekatnya ketika meninggal, tetangga meninggal diwarisi. Sebelum turun ayat warisan, yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Setelah turun ayat faraid, ayat warisan, mansukh, ditutuplah hukum saling mewarisi antar tetangga. Oleh sebab itu kita yang punya tradisi di negeri Melayu, Bumi Lancang Kuning ini baik sekali. Hampir tiap malam ada undangan kenduri menjelang bulan Ramadan. Malam ini di rumah Pak Fulan, malam besok di rumah Pak Fulan, malam kemarin di rumah Pak Fulan. Datang Pak Ustaz, kita mau menyambut Ramadan ini. Nanti datangnya habis Isya. Kenapa tak habis Maghrib Pak? Kalau habis Maghrib waktu pendek, nanti masjid kosong. Mantap, bagus. Habis selesai Isya, baru datang ke rumah masing-masing. Biasanya berzikir, baca doa, makan. Kata sambutan dari Sahibul Bait. Malam ini kami sebagai Sahibul Bait, Sahibul Ajad, ingin minta maaf kepada bapak ibu, tetangga, sahabat, kerabat semua. Apakah bapak ibu maafkan saya? Maaf, ya udah kenyang semua dah. Maaf. Sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh. Apalagilah hati manusia. Kita selama bertetangga, berkawan, bersahabat ini mungkin salah parkir, mungkin salah pandang, mungkin salah tengok, mungkin salah cakap. Kami semua minta maaf. Baik tuan, sehingga hubungan pun menjadi baik. Kalau mau melihat orang baik tak baik, maka lihatlah bagaimana sikap interaksi sosial. Falyukrim jarahu, hendaklah memuliakan tetangga. Kata memuliakan biasanya falyahtarim, dari kata hormatun, mulia. Tapi ini yang dipakai falyukrim. Kenapa kata falyukrim karuma? Falyukrim akrama yukrim. Ternyata yukrimu diambil dari kata karim. Karim artinya sahi, dermawan kepada tetangga. Itu maknanya. Hendaklah muliakan tetangga artinya berbagi kepada tetangga. Makanya dulu ada istilah, jangan sampai bau asapnya, bau harumnya sampai tercium dia, tapi makanannya tak sampai, sakit hatinya. Nah, dulu orang bertetangga masih sampai baunya. Sekarang bau pun tak sampai, saking kan parahnya. Makanya kata Nabi kepada sahabat yang bertetangga, idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha. Kalau kau masak banyak kan kuahnya. Mungkin ayamnya sebuntut, atau ayam, ceker ayam, atau sayap ayam 2-3 potong. Banyak kan kuah, kaldu, kentang, wortel, banyak kan. Bagi ke adik-adik, mahasiswa-mahasiswi di masjid, anak yatim, fakir miskin, sahabat-sahabat, kerabat, tetangga, kawan-kawan, bagi. Sampai-sampai kata Nabi, ittaqin nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah korma. Ada korma sebiji, belah jadi dua. Engkau sebelah, aku sebelah. Kata Nabi kepada Aisyah, istrinya itu, ittaqin nar, jaga dirimu dari neraka, walau bisyiqqi tamrah, walau sebelah kurma. Nabi mengajarkan mengawali dari hal kecil-kecil. Sebelah kurma, saya merasakan sendiri, sebelum azan maghrib bulan puasa, kami di atas kereta api, prediksi sampai ke stasiun sebelum azan. Rupanya kereta api ini jalurnya entah bagaimana, lama kami berhenti di tengah jalan. Akhirnya setengah jam belum sampai ke stasiun sudah azan. Datanglah bapak-bapak penjunjung korma, Dia ambilnya korma itu ketika sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibagikannya korma kepada semua. Semasuk saya dapat, berbukalah kami di kereta api dengan korma yang dia bagi. Amat sangat berkesan sampai sekarang kita ingat. Ternyata nikmat menerima dengan nikmat berbagi itu dirasakan oleh orang-orang yang suka berbagi. Bapak ibu mungkin pernah menerima pembelian orang, tapi ada yang paling nikmat adalah ketika kita bisa berbagi. Makanya ada The Miracle of Giving. Ada buku judulnya Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata orang yang memberi itu merasakan nikmat yang luar biasa. Saya tak pernah saya rasakan nikmat memberi ini, Pak Ustaz. Pernah kau memberi? Tidak. Aturlah. Coba beri sekali-sekali, baru merasakan nikmatnya. Ajaran Islam ini dia tidak bisa main teori, dia harus diamalkan. Kita lakukan sekali, kita beri dua kali kepada tetangga, kepada sahabat. Balik kita dari jauh, kita bagi-bagi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kata Nabi, kalau mau menengok orang itu beriman, tetangga saya itu beriman, Pak Ustaz. Apa bukti iman? Ke Makkah setahun tiga kali. Pernah kau dikasihnya air zam-zam? Setetes pun tak meleleh, Pak Ustaz. Bukan itu tanda iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, memuliakan tamu. Yukrim di situ berbagi kepada jarahu, tetangga-tetangga dekat. Kalau berbuat baik kepada orang jauh, mungkin ada yang diinginkan dari orang jauh. Makanya kalau ada undangan hari Sabtu, hari Ahad, kita sedang menginventarisir undangan, tengok dulu. Ring 1, ring 2, ring 3. Siapa yang ring 1? Kerabat, tetangga. Ring 2, tetangga tapi tak kerabat. Ring 3, kerabat tapi tak tetangga. Nah, itu dulu. Orang sekarang dah. Siapa yang pertama kali? Bupati. Habis itu wakil bupati, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, lurah, RT, RW. Awak bawah lah. Bukan begitu. Orang yang dilihat itu bukan dari status sosial, karena status-statusnya akan hilang 5 tahun, 10 tahun hilang. Tapi status yang tadi tak akan hilang. Status kerabat dengan tetangga hanya akan hilang ketika kematian datang. Makanya berapa banyak kita yang pindah-pindah rumah, begitu bertemu dengan tetangga tadi, oh, engkau tetangga saya waktu SD dulu, berkesan luar biasa. Bapak ibu merasakan itu kalau hubungan kita baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangga dengan berbagi kepada tetangga. Yang terakhir, yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamu. Ustaz Somad cerita tentang memuliakan tamu. Kami bertamu ke rumahnya, dia pun berangkat pergi. Saya masuk jam 6 subuh tadi. Tadi subuh, tadi malam sampai dari Dumai jam 3. Berangkat ke kampus jam 6 subuh. Habis sholat subuh masjid jam 5 lewat 10. Tak sempat lagi. Oleh sebab itu, kalau ada orang-orang yang pernah berjumpa subuh, mau jumpa, mau datang, tak bisa kami. Memang jam 6, jam 6 dah masuk kelas, otomatis 5.30 sudah berangkat di UIN Panam, kilometer 15. Ada kesempatan yang lain. Ustaz, kami sudah sampai nih. Saya masih di Jakarta. Ustaz, kapan ada di rumah? Hari Senin. Hari Seninnya jam berapa? Jam sekian. Kalau ada tepat janji, ya. Tapi kalau tidak berjanji, oleh sebab itu maka ada juga kondisi-kondisi tertentu. Bagaimana melihat orang, iman orang, bagaimana dia memuliakan tamu. Kadang orang ini memuliakan tamu tengok status sosial. Kalau tamu tadi level-level bupati, gubernur, wali kota, itu keluar minuman-minuman, teh botol, macam-macam. Tapi kalau hanya orang biasa, air putih aja lah. Macam kita malam ni lah. Nanti habis makan baru. habis makan nanti baru. Balik dan saya pula tak tamu di masjid ni. Kita dah sahibul bait, sahibul hajat. Falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tamu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita kaji malam ini menunjukkan, nanti kita habis salat Isya langsung tanya jawab karena malam ini kita akan makan bersama penutupan kajian Arba'in sampai yang ke-15. Semuanya 40, masih ada 25 pertemuan lagi. Nanti baru kita khatamkan acara khataman Arba'in dengan ijazahnya sekali. Ijazah hadis Arba'in. Nanti bapak ibu adik-adik bisa mengajarkannya pula kepada bapak, mengajarkannya kepada istri, kepada anak, ibu mengajarkan kepada anak, kepada cucu. Jadi kita tidak berpikir tentang murid sejauh mata memandang. Tidak. Kita buat halaqah-halaqah kecil tapi manfaatnya besar. Kemudian nanti adik-adik yang kajian di kantor-kantor bersilabus. Sudah saya sampaikan ini supaya kajian-kajian ini jangan sekali selesai. Ustaz, bisa datang ke kantor kami? Bisa. Hari apa? Mesti 40 pertemuan. Banyak betul. Kita selesaikan Arba'in. 40 tetap muka. Pas itu setahun. Jadi kalau ada kantor bapak ibu buat pengajian setiap Kamis pagi, 1 bulan 4 kali Kamis, 10 bulan 40 kali. 40 kali pertemuan khatam. InsyaAllah. Di bulan Ramadan off. Libur 4 kali. Kesempatan. 40 pertemuan 4 bulan. 40 pertemuan 10 bulan khatam. Kitab Arba'in Nawawi. Arba'in 40 Nawawi ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Ada orang yang tak percaya hari akhirat. Ada. Kata dia dunia ini kekal abadi, tak ada kiamat. Terus aja begini. Mana itu kiamat? Mana kata. Dia tantang. Sedangkan kita percaya, idza sama'um fatarat, nanti sampai masanya langit ini terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet Mars, Neptunus, Pluto bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan dari Selat Malaka naik ke atas Pekanbaru ni macam tsunami yang maha dahsyat. Wa idzal quburu bu'thirat, saat itu semua yang mati-mati dibangkitkan menghadap Allah. Waktu itulah baru orang alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, hari itu dia baru sadar bahwa sesungguhnya dia belum beramal. Jadi cerita orang tak percaya sama hari akhirat itu bukan zaman sekarang. Ateis, Tuhan tak percaya, akhirat tak percaya, kiamat tak percaya. Pokoknya sampai kapanpun kata dia, bumi tetap mengedari matahari terus. Tapi ada juga orang yang percaya dunia akan berakhir tapi tak percaya Tuhan. Dunia ini kata dia akan berakhir tapi bukan Tuhan yang menghancurkannya. Ada meteor besar yang menurut prediksi dia tahun 1000 tahun lagi, maka meteor ini akan menabrak. Menurut perhitungan ilmu astronomi, meteor besar ini akan menabrak bumi, bam, pecah, hancur. Nah ini sudah ada juga zaman Nabi, namanya Dahriyun. Namutu, kita hidup. Wa nahya, kita mati. Wa ma yuhlikuna illa dahar, kita binasa bukan karena Tuhan tapi karena masa. Sampai masanya hamil, sampai masanya lahir, sampai masanya anak-anak, sampai masanya remaja, sampai masanya dewasa, sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya mati. Tak ada Tuhan. Tuhan tak pernah. Nah, sedangkan ini makana yu'minu billah. Ada pula lagi kelompok yang tak meyakini akhirat. Ini pun sudah ada zaman Nabi. Jadi sesungguhnya yang kita kaji malam ini zaman berganti, musim berubah, tapi isi dunia ini itu-itu saja. Zamannya berganti, cara bicara berubah, alat telekomunikasi maju canggih, tapi isi dunia yaitu orang tak percaya sama Allah, percaya dunia berakhir bukan karena Allah, percaya dunia ini tidak berakhir. Dan kemudian ada lagi nama kelompoknya zaman Nabi itu orang-orang mulhid, ateis, tak percaya kepada Tuhan. Ada lagi satu kelompok yang tak percaya bahwa kita sesudah mati hidup lagi. Diambilnya tulang yang sudah kering kerontang, ditunjukkannya kepada Nabi, namanya Asy bin Wa'il. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma. Apa bisa Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah hancur, kering, kerontang, putih, tak ada lagi lemak, daging, sumsum? Sanggup tak dia membuat ini hidup lagi? Kata Nabi, Nabi diam. Karena Nabi tak bicara kalau tak ada wahyu. Sampai akhirnya turun malaikat Jibril membawakan wahyu. Dibacakannya, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Qul, katakan kepada si Asy bin Wa'il yang tak percaya itu, hai Muhammad, yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan dia sekali lagi nanti adalah dia yang dulu menciptakan si Asy bin Wa'il dari tidak ada apa-apanya menjadi ada di alam semesta, setelah itu dibuatnya menjadi tidak ada, dan dia kuasa membuat dia bisa bangkit balik lagi menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan kita percaya itu. Man kana yu'minu billah, aku percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, aku percaya pada akhirat. Menggerakkan anak lidah, percaya engkau sama Allah sama hari akhirat, sama percaya, percaya kepada Allah kepada akhirat, percaya, percaya kepada Allah dan hari akhirat, dunia akan baik, percaya. Apa buktinya? Cakap baik-baik atau diam. Apa buktinya? Muliakan tetangga. Apa buktinya? Muliakan tamu. Itulah tandanya. Tapi yang tiga ini kita kaji malam ini untuk mengukur diri kita, bukan dipakai untuk mengukur orang. Saya khawatir orang setelah belajar ini malam ini besok dia bertamu ke rumah orang. Habis itu baru dia komen. Balik dari situ langsung update status. Kelihatannya kawanku ini tak beriman. Bukan itu tujuan. Karena orang biasanya kalau baru ikut silat, silat orang yang dia ukur, bukan silat dia. Orang kalau baru ikut ukuran meter-meteran, baru beli meteran, yang diukurnya meteran itu untuk ngukur orang, bukan untuk ngukur diri dia. Malam ini kita pakai hadis ini untuk mengukur diri kita. Hai Abdul Somad, kalau kau memang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakapmu sikit, kalaupun bercakap bermakna. Hai Abdul Somad, kalau memang kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka engkau muliakan tetanggamu, berbagi. Hai Abdul Somad, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kau muliakan tamu-tamu. Begitu cara kita berpikir. Bacalah Quran seakan Quran-Quran itu turun kepada dirimu dan engkau yang ditegurnya. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, hai engkau yang masih berselimut, qum, bangun, bangkit, fa'anzir, beri peringatan, wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, lawan kantukmu, bangunlah engkau, solat tahajud. Seakan-akan kata engkaunya itu ke kita ditembakkan, ditujukan. Bacalah Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mengaji, sehingga kalau pengajian merubah perilaku, berakhir berhasil. Kalau pengajian merubah rasa cita-cipta, berakhir berhasil. Kalau pengajian merubah cara pola pikir pandang, mindset terhadap kehidupan, maka berakhirlah kajian itu dengan keberhasilan. Tapi kalau mengaji hanya sekedar menambah pengetahuan, untuk mendebat orang, untuk mengatakan lebih hebat, untuk ini, itulah yang dikatakan Nabi, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu yang mestinya untuk mencari ridha Allah, tapi dia tuntut ilmu untuk membodohi orang-orang jahil, untuk mendebat ulama, lam yajid irfal jannah, dia tak mendapatkan bau surga. Jangankan masuk surga, lam yajid irfal jannah, bau surga pun tak dia dapatkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua-semua yang tak baik-tak baik tadi, insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua potensi yang diberikan Allah mesti kita manfaatkan. Bagaimana merubah orang yang personal menjadi sebuah komunitas. Alhamdulillah sudah ada komunitasnya. Dulu ada namanya komunitas Kitab Kuning, almarhum Ustaz Zulkifli R. Kemudian komunitas Tafakuh, pengajian Dr. Mustafa Umar, ada lagi komunitas kajian Ustaz, banyak komunitas. Nah sekarang setelah komunitas ini bergerombol, berkumpul, bagaimana merubah kerumunan manusia ini tidak sekedar berkerumun habis itu bubar, bagaimana memanage, merubah kerumunan menjadi kekuatan. Yang sebelumnya hanya sekedar berkerumun tapi tak tahu siapa yang sakit, siapa yang sedang berada di ICU, siapa yang sedang ekonominya susah, siapa yang belanjanya tak dapat makan malam, kita tak tahu. Hanya sekedar datang ngaji pulang, datang ngaji salam kiri kanan pulang, nama pun tak tahu, alamat pun tak tahu, ada yang sakit, ada yang mati pun tak tahu. Si Anu meninggal, meninggal iya, jamaah kita tuh, ini fotonya, tak pernah nampak aku. Berubah, bagaimana merubah pertemuan kerumunan manusia ini menjadi sebuah kekuatan. Batu-batu bata yang berserak-serakan di tanah lapang tak ada kekuatan, tapi ketika datang tukang mengambilnya, lalu dicomotnya, lalu disusunnya, diikatnya, direkatnya pakai semen, maka menjadi bangunan yang kokoh. Ada yang menyatukannya, para ulama kita menyatukan, lalu berubahlah menjadi kekuatan. Sehingga fitnah-fitnah yang datang menerpa, badai kencang, angin puting beliung, karang yang tajam, tidak akan merusak bangunan, tidak akan merusak sampan perahu yang kuat, yang kokoh tadi. Kenapa demikian? Karena akarnya terhunjam ke dalam tanah. Asluha, akar tunggal ke dalam. Wa far'uha fis sama, pucuk akarnya menancap sampai ke awan langit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaji kita malam ini bagaimana kita mengukur iman kita, apakah sudah seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.